Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih dalam babur rahan, yang mana ar-rahan wadh-dhamanah wal kafalah itu adalah wasa'iq bil huquq as-sabitah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini adalah perjanjian pada hak-hak yang tetap, yang tidak hilang, yang tidak putus. As-sabitah, yang mana kata Syekh rahimahullah, ar-rahan yasihu bi kulli ainin yasihu bai'uha. Sebelumnya ar-rahan itu apa? Jaminan. Tawthiqatud dain bi ainin mungkin istifa'ud dain minha au min samaniha. Rahan itu adalah jaminan terhadap hutang dengan suatu benda atau dengan suatu barang yang mungkin dengan barang tersebut digunakan untuk melunasi hutang atau dengan harga setelah dijual barang tersebut. Yang mana ar-rahan ini adalah maslahah. Tidaknya terdapat maslahah untuk apa? Yakni untuk menjaga harta atau menjaga hak, sehingga hak orang tidak hilang begitu saja. Ketika seseorang memberikan hutang dengan adanya jaminan tersebut, maka hak itu tetap terjaga. Kalau tidak dibayar hutangnya, maka jaminannya dijual supaya haknya kembali. Maka di sini terdapat maslahah. Maka ar-rahan itu yasihu bi kulli ainin yasihu bai'uha. Rahan itu sah terhadap semua, terhadap segala sesuatu yang sah untuk dijual, yaitu yang boleh untuk dijual, ya. Bukan perkara yang haram, bukan satu barang yang haram, akan tapi yang halal. Tidak boleh dijadikan rahan itu berupa babi atau khamr atau sesuatu yang haram yang lainnya, gambar makhluk yang bernyawa, lukisan misalnya, lukisan makhluk yang bernyawa atau patung, walaupun itu berharga, walaupun nilainya mahal, tapi kalau dijadikan sebagai rohan tidak boleh, karena tidak sah untuk dijual karena itu barang yang haram. Kemudian fayabqa amanatan 'indal murtahin la yatmanuha illa idza ta'ajja aw farrat kasairil amanat fa in hasala al wafa'a tam infaqa ar-rahnu. Fayabqa, maka rahan itu, jaminan itu ada atau menetap sebagai amanah 'indal murtahin, di sisi al-murtahin. Siapa itu murtahin? Murtahin itu yang menerima jaminan. Ada ar-rahin. Ar-rahin itu yang memberi jaminan, yakni yang hutang. Ada ar-rahnu, ini adalah barang jaminan. Kemudian al-murtahin, orang yang menerima jaminan. Maka ar-rahnu itu ada bersama dengan al-murtahin, berada di sisi al-murtahin sebagai amanah kecuali kalau al-murtahin dia menolaknya secara asal jaminan itu diserahkan kepada al-murtahin. Kecuali kalau al-murtahin dia tidak menerimanya karena dia percaya bahwa orang yang hutang adalah rajulun saleh, orang yang amanah, sehingga enggak masalah, saya tidak memegang jaminannya, sudah biarkan jaminan itu ada bersama kamu karena saya percaya kamu orang yang amanah, orang saleh misalnya. Akan tetapi secara asal ar-rahnu itu diserahkan kepada al-murtahin. La yadmanuha yamana, murtahin itu tidaklah menjamin, tidaklah mengganti. Yani apabila terjadi kerusakan, illa idza farrad, idza ta'adda au farrad. Kecuali kalau dia melakukan ta'addi atau melakukan tafriyud. Apa itu ta'addi? Ta'addi itu melakukan sesuatu yang tidak boleh untuk diperbuat. Kalau tafriyud, meninggalkan sesuatu yang wajib untuk dikerjakan. Ta'addi misalnya apa? Misalnya dia memakai barang jaminan tersebut kemudian hilang karena kecerobohan dia. Maka ini adalah ta'addi. Adapun tafriyud, maka mengganti. Kalau melakukan ta'addi, merusakkan barang tersebut ya karena kecerobohan dia, karena yang wajib yang seharusnya dia menyimpan di tempat yang aman, bukan dipakai sembarangan. Kalaupun dipakai kemudian hilang, maka dia mengganti. Atau dia memakainya kemudian rusak, maka dia mengganti. Kemudian tafriyud yakni apa? Meninggalkan sesuatu yang wajib yang harus dilakukan. Yang wajib apa? Menyimpannya di tempat yang aman. Yang wajib adalah menyimpannya di tempat yang aman. Kemudian dia tidak melakukan hal yang demikian. Tahu itu barang jaminan kemudian diletakkan di ruang tamu, kemudian dicuri oleh orang, atau diletakkan di tempat di halaman, ya, sehingga diambil oleh orang, maka dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini tafriyud. Kalau dia melakukan ta'addi atau melakukan tafriyud, mengganti. Kalau tidak ada ta'addi dan tidak ada tafriyud, maka tidak mengganti. Ya, misalnya apa? Sudah diletakkan di tempat yang aman, wajib. Ya, yang wajib bagi dia meletakkannya di tempat yang aman. Tiba-tiba dirampok oleh penjahat misalnya, maka tidak mengganti. Atau terjadi musibah, kebanjiran, terbawa oleh banjir, padahal sudah ditempatkan di tempat yang aman, maka tidak mengganti. Kemudian fa in hasala al-wafa'u tammu in fakkar rahnu. Apabila terjadi pelunasan atam yang sempurna, in fakka ar-rahnu, maka rahn itu menjadi lepas. Kalau sudah lunas, maka ar-rahn, jaminan itu dilepas dan diberikan kepada ar-rahin, yakni orang yang mempunyai hutang. Mudah-mudahan ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Wa in lam yahsul fa in hasala al-wafa'u tam min faqu ar-rahnu, wa in lam yahsul wa talafa sahibul haqq bay' ar-rahni wajaba bay'ahu wal wafa' min tamanihi wa ma baqiya min ath-thamani ba'da wafa'il haqqi fa li rabbihi wa in baqiya min ad-daini syai'un yabqa dainan mursalan bila rahmin. Ya. Wa illam yahsul, kalau tidak terjadi pelunasan, sudah jatuh temponya. Kemudian belum lunas. Belum lunas hutang tersebut, maka bagaimana hukum syar'i? Talaba sahibal haq bai'a ar-rahni. Maka al-murtahin, orang yang menerima rahan, yang memberikan hutang dan memegang jaminan itu, meminta kepada ar-rahin untuk menjual jaminan tersebut. Jadi siapa yang mengurusi penjualan ar-rahan itu, yakni pemiliknya. Maka al-murtahin mengharuskan kepada pemilik jaminan itu untuk menjualnya, menjual jaminan. Kalau dia mau, kalau enggak mau, maka diserahkan kepada qadhi. Pengurusan penjualan ar-rahan itu diserahkan kepada al-qadhi, pada hakim. Maka hakim yang mengurusi penjualan rahan tersebut. Kalau tidak memungkinkan untuk mendatangi hakim, tidak memungkinkan untuk mendatangi qadhi, maka datang kepada orang yang adil. Datang kepada orang yang adil dan disertai dengan saksi, maka orang yang adil itu menjual ar-rahan tersebut. Menjual rahan tersebut. Kemudian wajib bai'ahu wal wafa min samanihi, dan melunasi dari harga penjualan tersebut. Ya, setelah dijual oleh ar-rahin, atau kalau tidak memungkinkan hakim, kalau tidak memungkinkan rajulun adil disertai dengan saksi, setelah dijual jaminan itu, maka harganya atau hasil penjualan itu digunakan untuk melunasi hutang. Wa ma baqiya min as-saman, dan apa yang tersisa dari harga penjualan tersebut, ba'da wafa'il haq, setelah pelunasan hak, ya, hutangnya 10 juta. Kemudian jaminan itu, sepeda motor, dijual 12 juta. Sisa 2 juta. Fali rabbihi, maka 2 juta itu milik yang punya jaminan. Ya, milik yang mempunyai jaminan. 2 juta dikembalikan kepada yang punya jaminan tersebut. Wa in baqiya min ad-dain, apabila masih tersisa dari hutang, ternyata sepeda motornya dijual harganya 8 juta. Masih ada hutangnya 2 juta. Fa yabqa dainan mursalan. Maka yang tersisa ini dia menjadi dain, menjadi hutang mursalan, hutang ya seperti biasa, tanpa rahnin, tanpa adanya rahan. Hutang, yaitu hutang seperti umumnya hutang, tanpa adanya rahan, tanpa adanya jaminan. Ya. Dan bersabar, al-murtahin sabar ketika masih tersisa hutang tersebut. Bersabar menunggu. Fa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Apabila seorang mempunyai kesulitan, maka ditunggu sampai datangnya kemudahan. Ya. Maka sisa dari hutang tersebut setelah dilunasi memakai jaminan, hutang itu menjadi dain mursal, dain yang seperti biasanya tanpa adanya ar-rahan. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, orang yang meminta jaminan, orang yang meminta jaminan, maka hendaklah dia minta jaminan barang yang lebih, nilainya lebih daripada hutangnya. Untuk apa? Supaya jaminan itu cukup untuk melunasi hutang. Cukup untuk melunasi hutang. Kalau minta jaminan akan tapi harganya kurang dari hutang, lebih sedikit nilainya daripada hutang yang diberikan, nah nanti sisanya dia akan bersabar menunggu, menunggu sebagai hutang yang mursal. Ya. Nah, akan tapi itu melihat kondisi, ya, melihat kondisi. Apabila dia mempunyai rahmah kasih sayang, dia menyayangi orang lain, sudah tidak masalah jaminannya. Meskipun dengan harga yang rendah tidak masalah. Akan tapi barakallahu fikum, apabila seseorang ingin berhati-hati, maka dia meminta jaminan dengan harga yang lebih tinggi dari hutang atau sama. Wa in atlafa ar-rahna ahadun. Kata Syekh rahimahullah, wa in atlafa ar-rahna ahadun fa 'alayhi dhamanuhu yakunu rahnan wa nama'uhu tab'un lahu. Apabila rahan itu telah dirusak oleh seseorang, yaitu orang lain, bukan rahin, bukan murtahin, orang lain yang tidak ada sangkut pautnya di dalam akad ini, apabila ada seseorang yang merusaknya, fa'alaihi dhamanuhu, maka wajib bagi dia untuk mengganti, untuk menjamin, memberikan jaminan tersebut. Misalnya apa? Misalnya mobil ini adalah rahan, jaminan. Kemudian ada orang lain. Ya, kalau yang merusakkan adalah al-murtahin, sebagaimana telah kita jelaskan tadi, yang dikembalikan kepada at-ta'addi wa tafrid. Apakah dia melakukan ta'addi ataukah melakukan tafrid? Maka dia mengganti. Kalau tidak ada ta'addi dan tidak ada tafrid, maka dia tidak mengganti. Nah, lah sekarang orang lain, bukan rahin, bukan murtahin, maka wajib bagi dia untuk mengganti. Apakah dia melakukan ta'addi ataupun melakukan tafrid, wajib untuk mengganti. Maka setelah diganti, maka gantinya itu menjadi rahan, menjadi jaminan. Misalnya mobil sebagai jaminan. Kemudian ada seseorang pinjam, saya pinjam mobilnya, dipakai kemudian nabrak. Wajib bagi dia untuk menjamin, ya, memperbaiki atau mengganti. Maka gantinya tersebut menjadi rahan atau menghilangkan sesuatu jaminan, maka dia wajib untuk mengganti, maka gantinya itu menjadi rahan. Wa nama'uhu taba'un lahu wa mu'natuhu 'ala rabbih. Wa nama'uhu dan berkembangnya rahan itu, perkembangan jaminan itu, taba'un lahu, mengikuti rahan, mengikuti jaminan. Kalau jaminan itu berupa hewan atau kebun yang menghasilkan, jaminannya hewan, misalnya sapi, dijadikan sebagai jaminan. Kemudian sapinya tersebut beranak, maka anaknya ini mengikuti jaminan, dijadikan sebagai jaminan. Anaknya itu diikutkan dengan rahan, bukan anaknya kemudian lepas, nah, tapi dijadikan sebagai rahan. Atau buah-buahan pohon yang berbuah dijadikan sebagai rahan, maka buahnya setelah dijual maka diikutkan dengan rahan tersebut. Ini adalah pendapat yang masyhur dari para ulama, yang mana para ulama dalam hal ini berselisih pendapat, dan sebagiannya mengatakan tidak, sebagiannya tidak mengatakan demikian. Karena apa? Karena akad yang terjadi itu pada benda tersebut, pada asal benda tersebut, bukan pada perkembangannya. Ya, sehingga kalau sapi dijadikan sebagai rahan, sebagai jaminan, maka anaknya tidak ikut menjadi jaminan. Atau kebun, kebun dijadikan sebagai jaminan, bukan tanahnya, tapi kebunnya, pohonnya dijadikan sebagai jaminan. Kebun mangga dijadikan sebagai jaminan. Terjadi akad pada apa? Yaitu pada pohonnya. Maka buahnya itu tidaklah diikutkan dengan jaminan tersebut. Dan ini yang rajih dari pendapat para ulama. Ya. Maka yang dijadikan jaminan yaitu asal dari barang tersebut, bukan perkembangannya. Karena apa? Karena akad yang terjadi pada benda, pada benda itu, bukan pada perkembangannya. Wa mu'natuhu 'ala rabbi. Wa mu'natuhu 'ala rabbi. Dan kebutuhannya, kebutuhan rahan itu, kebutuhan jaminan itu diwajibkan kepada pemilik. Pada pemilik. Pemilik siapa? Pemilik rahan. Mu'nah, kebutuhannya rahan. Apabila jaminan itu berupa hewan ternak atau hewan atau kebun, ladang untuk membayar pegawai untuk menyirami atau untuk memupuk dan sebagainya, memberikan makan rumput kepada sapi, siapa? Al-Rab. Diwajibkan pada pemilik. Diwajibkan pada pemilik. Nah, ini secara asal. Akan tapi nanti akan ada rinciannya setelah ini. Yani ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, apabila rumah dijadikan sebagai rahan, sebagai jaminan, kemudian rumahnya itu retak, kalau tidak segera ditangani, maka rumah itu akan roboh, temboknya akan roboh. Maka kewajiban ini bagi siapa? Kewajiban ini bagi pemilik rahan atau sesuatu yang lainnya. Adapun kerusakan atau kebutuhan pada barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan, nah itu kewajiban pemilik. Adapun pada hewan, nah itu nanti akan ada rinciannya. Atau pada kebun, nah ini ada rinciannya. Kalau pada selain hewan atau kebun, maka itu kewajiban bagi pemilik jaminan. Misalnya mobil dijadikan sebagai jaminan. Mobil ini rusak, perlu diservis. Maka kewajibannya siapa? Ya, kewajiban pemilik jaminan tersebut. Bukan murtahin, kewajiban pemilik jaminan. Kemudian laisa lirrahin al-intifa bihi illa bi idnil akhar au bi idnis syari'. Tidaklah boleh bagi ar-rahin, tidaklah boleh bagi orang yang mempunyai jaminan al-intifa untuk memanfaatkan bihi, memanfaatkan bihi yakni jaminan tersebut illa kecuali bi idnil akhar, seizin selain dia, yakni siapa? Al-murtahin. Rahin tidak boleh memakai barang jaminan itu kecuali seizin al-murtahin au bi idnis syari', atau dengan seizin syariat. Ya, di sana ada idnu al-murtahin, ada idnis syari', tidak ada kaitannya dengan al-murtahin, akan tapi yang mengizinkan adalah asy-syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yakni apabila rahan itu muqabil ad-dain, tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh dimanfaatkan. Apabila muqabil ad-dain. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, ad-dain apa maksudnya ad-dain fil mabi'? Yakni hutang pada barang. Kalau hutang pada barang, hutang pada barang yakni seseorang hutang kulkas misalnya, ini barang, kemudian sebagai jaminannya adalah misalnya sepeda motor, jelas kalau ar-rahin ingin memakai sepeda motornya dia harus izin dengan al-murtahin. Kalau al-murtahin, bolehkah dia memakai sepeda motor yang dijadikan sebagai rahan tersebut? Boleh. Karena apa? Karena hutangnya itu pada barang. Berbeda dengan al-qard. Al-qard itu hutang pada uang. Hutang pada uang. Seseorang minta seseorang hutang 10 juta. Sebagai jaminannya adalah sepeda motor. Bolehkah al-murtahin memanfaatkan sepeda motor tersebut? Yang mana ini adalah al-qard, tidak boleh. Nah, jus. Tidak boleh memanfaatkannya. Karena apa? Karena kalau dia memanfaatkan, maka ini masuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Maka seluruh qard, seluruh hutang jarra naf'an, yang mengalir padanya manfaat, berjalan padanya manfaat, fa huwa riba, maka itu adalah riba. Apakah manfaat itu menggunakan barang ataukah manfaat berupa ziyadah, riba. Memberikan hutang 10 juta, satu bulannya 5% misalnya, nah, sama saja, ini adalah riba. Atau menghutangkan 10 juta akan tapi dia minta syarat, saya memberikan hutang kepadamu 10 juta akan tapi jaminannya ini tak pakai untuk pergi ke pasar misalnya. Nah, ini juga sama, ini juga riba juga. Karena apa? Karena pada al-qard, pada al-qard, yaitu pada hutang, hutang pada uang. Adapun pada dain, hutang pada barang, maka boleh. Ya, dia menghutangkan kulkas, jaminannya sepeda motor, enggak apa-apa, dimanfaatkan oleh al-murtahin. Dimanfaatkan oleh al-murtahin. Kalau ar-rahin memanfaatkan harus seizin al-murtahin, karena hutangnya belum lunas. Ya, kalau sudah lunas enggak apa-apa, belum lunas hutangnya. Kemudian au bi idni syari', Au bi idzni syari' atau dengan izin syariat, dengan izin pemberi pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhahru yurkabu bi nafaqatihi in kana marhunan wa labanu durri yashrabu bi nafaqatihi idza kana marhunan." Ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Rawahu al-Bukhari. Ya, adh-dhahru yurkab. Adh-dhahr yaitu punggung. Maksud punggung ini adalah punggung binatang. Apakah kuda ataukah unta ataukah himar? Ya, apabila dijadikan sebagai arahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhahru yurkabu bi nafaqatihi." Dhahr, punggung itu dinaiki dengan nafkah. Ya, dengan nafkah kepadanya, untuknya, untuk hewan tersebut. In kana marhunan, apabila hewan itu, apabila punggung itu sebagai rahan. Wala banudduri, dan laban addur yaitu susu, ya, susu yang dikeluarkan oleh hewan ternak, ya, sapi, unta atau kambing yang mengeluarkan susu, yushrab, diminum, dinafaqatihi, dengan memberikan nafkah kepadanya, idza kana marhunan, apabila dia menjadi rahan. Wa 'alal ladzi yarkabu, dan wajib bagi yang menaikinya, wa yashrabu, dan yang meminumnya, an-nafaqah, wajib bagi dia untuk memberikan nafkah. Jadi barakallahu fikum, kalau yang dijadikan sebagai rahan itu hewan ternak, hewan ternak, maka siapakah yang meminum susunya? Yang meminum susunya adalah yang memberikan nafkah, memberikan kebutuhan biaya, yang membiayai hewan tersebut, yang mencarikan rumput, yang memelihara hewan. Apakah itu rahin ataukah al-murtahin? Kalau al-murtahin, dia yang memelihara hewan, yang memberikan makan dan mengurusnya, maka dia berhak susunya dan berhak menaikinya. Kalau yang memberikan makan itu adalah ar-rahin, dialah yang berhak untuk menaiki atau mengambil susu dari hewan ternak tersebut, ya, karena dia yang membiayainya. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Ini pada ad-dain. Ad-dain minal mabi'. Hutang berupa barang. Maka seperti itu rinciannya. Kalau itu berupa hewan ternak, ya, maka boleh siapa yang membiayai, dialah yang memanfaatkannya. Ya, adapun selain daripada ini, selain daripada hewan ternak, maka boleh bagi al-murtahin untuk memanfaatkan. Adapun ar-rahin, dia memanfaatkan dengan seizin al-murtahin. Itu kesimpulannya. Adapun pada al-qard, pada hutang berupa uang, maka haram bagi si murtahin untuk memanfaatkan. Kalau ar-rahin boleh, karena miliknya sendiri, boleh bagi dia, akan tapi apa? Seizin al-murtahin. Ya, seizin al-murtahin. Ya, kalaupun, kalau misalnya al-murtahin memanfaatkan, maka dia telah terjatuh dalam riba, dalam hukum riba. Kecuali kalau dia memanfaatkan barang tersebut ya dengan biaya, dengan menyewa, tanpa adanya muhabah, tanpa adanya toleransi atau keringanan. Maksudnya apa? Misalnya rumah dijadikan sebagai rahan, sebagai jaminan terhadap hutang uang, ya, dijadikan sebagai jaminan hutang uang. Apakah boleh al-murtahan untuk memanfaatkan? Tidak boleh. Karena apa? Karena riba. Kecuali kalau dia memakai rumah tersebut dengan menyewa, menyewanya, akan tapi bidunil muhabah, tanpa adanya keringanan rukhsah. Yakni apa? Dengan harga biasanya, seperti adat kebiasaan yang berlaku pada tempat tersebut, pada zaman tersebut. Ya, kalau rumah tersebut sebagai jaminan satu tahunnya 5 juta, ya sudah, ya, dia al-murtahin boleh memanfaatkan rumah tersebut, akan tapi dia harus bayar 5 juta juga. Karena apa? Karena dennya itu berupa apa? Uang. Kalau dennya berupa harta atau berupa berupa barang, maka boleh dia memanfaatkan arrahan tersebut. Ya, bidunil muhabah, apa maksudnya? Tanpa adanya rukhsah. Karena barang ini adalah rahan, ini adalah jaminan. Ya, kemudian dia merasa memberikan jasa hutang kepada orang tersebut. Ya sudah, rumah ini tak kontrak, tapi harus didiskon, diskon 10% atau 20%, minta rukhsah. Nah, tidak boleh. Ini juga sama, riba juga kalau minta rukhsah, minta diskon. Karena sama saja dengan kullu qardin jarra naf'an. Apa jarra naf'annya? Yang mengalir, yang berjalan padanya manfaat. Apa manfaatnya? Yaitu diskon. Maka diskonnya itu adalah riba. Adalah riba. Ya, tanpa adanya rukhsah atau diskon, enggak ada. Ya, kan, tapi kalau misalnya di sana standarnya ya antara 4 juta atau 5 juta, ada yang mengatakan oh ini pantasnya 4 juta. Ada yang bilang 5 juta. Ada yang bilang 6 juta. Ya sudah, ambil yang paling rendah dari harga yang menjadi kebiasaan, menjadi standarnya pada tempat tersebut, pada zaman tersebut. Ambil yang paling rendah. Tidak apa-apa, karena apa? Karena uruf kebiasaannya di sana seperti itu. Ya, harganya. Kalau minta kurang dari 4 juta, nah ini riba. Ini riba. Wallah alam bisawam. Mungkin ini pelajaran kita tentang arahan pada sore hari ini. Insyaallah ta'ala setelah maghrib pelajaran akidah. Wafakallahu jami'un muhibbu warda, walhamdulillahi rabbil alamin.